Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul silaturahmi secara virtual dalam program kita baca kitab Kifayatul Akhyar yang alhamdulillah sudah sampai pada bab puasa. Mudah-mudahan pada apa yang kita baca dari kitab Kifayatul Akhyar ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya dan juga hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Kita tidak lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita teman-teman yang dirahmati Allah dari kitab Kifayatul Akhyar. Bab puasa. Sekarang masuk tentang hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin. العيدين وأيام التشريق الثلاثة ويحرم dan diharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويحرم dan diharamkan صيام خمسة أيام berpuasa diharamkan puasa pada hari yang lima, pada lima hari. Apa lima hari tersebut? Al-Aidaini, dua salat Aid, maksudnya hari Aidul Fitri dengan Aidul Adha, wa ayyami tasyriki tsalatsah dan tiga hari tasyrik. Tiga hari tasyrik itu 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Wala la ya qala al-musannif Syekh Taqiyuddin Al-Hisni mengatakan la yasihhu shaumu Idul Fitri wal Adha, tidak sah. Jadi salat hari Idul Fitri itu bukan cuma tidak boleh tapi tidak sah. Nah, jadi beda tuh antara boleh tapi tidak sah. Gimana sih? Haram tapi sah. Antara haram tapi tidak sah gitu. Normalnya kalau diharamkan berarti ibadahnya enggak sah. Tapi ada ibadah-ibadah yang kalau dikerjakan dia tetap sah begitu. Cuman dia berdosa. Seperti nanti ada pembahasan sholat di hari syak, hari keraguan-raguan. Tapi kalau sholat di hari Idul Fitri, Idul Adha, sholatnya tidak sah, termasuk juga itu diharamkan. Sholatnya tidak sah. Puasanya tidak sah dan itu diharamkan. Tidak boleh tapi sah gitu. Iya, tidak diharamkan tapi sah gitu. Nah, bes nanti di akhir kita bahas ini ya. Maksudnya kita koreksi apa yang kita sebut kemarin tentang perkataan Imam Nawawi yang mengatakan apa qalahu, bahwa pernyataan Imam Ar-Ruyani dan juga Iyal Qadhi Husain tentang kesunahan berbuka itu kata Imam Nawawi mukhalifun lil hadis, itu berbeda atau menyelisih hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti la yasihhu shaum Idul Fitri wal Adha, tidak sah puasa hari Idul Fitri wal Adha bil ijma'. Seluruh ulama sepakat bahwa hari Idul Fitri Idul Adha diharamkan berpuasa bil ijma'. وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَهُوَ آثِمٌ, dan haramnya itu membuat dia ya tentu haram berdosa. Ini ingin Imam Taqiyuddin Al-Hisni menegaskan keharaman berpuasa di hari Idul Fitri Idul Adha itu ainul maksiyah, inti daripada larangan Nabi Muhammad itu ya puasa di hari Idul Fitri Idul Adha. Makanya ketika orang puasa di hari Idul Fitri Idul Adha udah pasti dapat dosa, asimun, dan puasanya juga tidak sah gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Jagat Taiwan. Wa yahrumu alaihi dzalika wa huwa asimun, dan dia berdosa dengan ibadah puasanya tersebut. Li'anna nafsal ibadati, karena inti ibadahnya itu sendiri ainul maksiyah, yaitu inti larangan, inti kemaksiatan. Jadi kemaksiatan yang terjadi di hari Idul Fitri yaitu berpuasa di hari itu gitu. Wafis, jadi maksudnya larangan puasa di hari Idul Fitri, Idul Adha itu bukan karena sebab hari Idul Fitri itu ini itu, tapi memang karena itu dilarang udah gitu. Ini larangannya ta'abudi, pokoknya dilarang aja. Ya, inti larangannya itu adalah puasa di hari Idul Fitri, Idul Adha. Wa fi sahihaini, dan dalam dua kitab sahih Al-Bukhari Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita an siyami yaumaini, berpuasa di dua hari. Yaumil Fitri wa Yaumil Adha, hari Idul Fitri dan juga hari Idul Adha. Wala farq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala farq, dan tidak ada bedanya baina ayyasumahuma tatawwu'an aw an wajibin aw an nadhrin. Wala farq, dan tidak ada bedanya, tetap dikatakan salah, tetap dikatakan berdosa maksiat. Ayyasumahuma tatawwu'an, baik itu dia puasa di hari itu puasa sunnah tatawwu, bukan puasa kewajiban tapi puasa sunnah misalnya. Assalamualaikum Pak Andi. Aw an wajibin, atau puasanya karena sebab menunaikan kewajiban seperti qada Ramadan. Jadi dia enggak pengen lama-lama, Ramadan selesai besok Idul Fitri langsung qada. Itu kan qada kan puasa wajib. Jadi kalau puasa wajib itu sama aja dilarang. Jadi yang dilarang tuh bukan wajib apa sunnahnya, yang dilarang tuh puasanya. Baik dia puasa wajib atau puasa sunnah, au an nadhrin, atau puasa karena sebab nazar. Jadi ada orang bernazar, ketika dia bernazar, saya nazar demi Allah 1 2 3 4 5 dan seterusnya, kalau ini begini, maka nanti saya akan puasa di esok harinya. Nah ternyata apa yang dinazarkan itu terjadi di hari 29 Ramadan misalnya. Di hari 29 Ramadan. Maka nazarkan jatuh besok tuh hari Idul Fitri. Nah, maka dia gak boleh puasa di hari Idul Fitri, kan itu kemaksiatan. Lalu bagaimana? Maka nazarnya tuh dikodo nanti di hari yang lain. Di hari selain Ramadan begitu. Selain Ramadan. Selain Idul Fitri. Atau emang sengaja nazarnya itu di hari Idul Fitri. Kalau sengaja nazar di hari Idul Fitri, maka itu bukan nazar, karena nazar itu tidak boleh kemaksiatan. Beda tuh nazar yang tadi kan mutlak ya. Kalau saya begini, maka saya akan puasa esok harinya. Nah, pas esok harinya itu Idul Fitri, maka dia harus qada nanti di hari yang lain. Beda kalau nazarnya itu muqayyad, langsung diikat. Saya nazar, saya mau puasa di hari Idul Fitri. Gitu. Maka nazarnya itu menjadi nazar maksiat. Nazar maksiat, ya bukan nazar. Maka enggak bisa ditunaikan. Gitu. Tidak bisa ditunaikan. Gitu. Walau nazar, itu kan. Walau nazar sawmahu ma lam yan'akid nazruhu. Kalau seandainya orang nazar berpuasa di hari Idul Fitri. Jadi nazarnya langsung. Jadi memang tujuan nazarnya itu nazar di hari Idul Fitri, Idul Adha. Lam tan'akid nazruhu. Maka tidak sah nazarnya. Karena dalam mazhab Syafi'i, nazar itu harus ibadah. Dan ibadahnya bukanlah ibadah yang wajib. Artinya kalau dia bernazar ibadah di hari puasa di hari Idul Fitri, Idul Adha. Puasa di hari Idul Fitri itu bukan ibadah, itu kemaksiatan. Maka nazarnya otomatis batal. Karena otomatis batal, maka dia tidak ada ini, tidak ada kewajiban apa. Ya udah batal begitu. Jadi mazhab Imam Syafi'i membedakan antara nazar dengan sumpah. Jadi sumpah dengan nazar beda. Kalau orang sumpah dan sumpahnya keliru, atau dia membatalkan sumpahnya, dia puasa 3 hari. Tapi kalau nazar enggak ada kafaratnya. Nazar itu kafaratnya ya harus dikerjakan. Karena dalam mazhab Syafi'i nazar itu haruslah ibadah. Maka ketika yang dinazarkan bukan ibadah, hilang nazarnya, jadi enggak ada apa-apanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Zidan. Pak Zidan Cirende. Cirende itu Ciputat itu ya. Ya Baitul Ula kan. Saya beberapa kali di Baitul Ula itu, Masjid Baitul Ula. Walau nadzara sawmahu ma lam yanakid nadruhu hatta naqada al-imam 'anil qaffal. Sampai-sampai ada nukilan dari Imam Al-Juwayni 'anil qaffal Asy-Syasi dari Imam Al-Qaffal, annal awqatal manhiya 'anha la budda ayati fiha bimunafin lis-sawmi. Imam Al-Qaffal mengatakan bahwa waktu yang dilarang untuk berpuasa 5 hari tersebut, 2 hari Idul Fitri, 2 hari Id dan juga 3 hari Tashrik, la budda ayatiya fiha bimunafin lisawmi, haruslah seorang muslim ayatiya fiha mendatangkan di hari raya, di hari 5 hari tersebut, bimunafin dengan sesuatu yang memunafin lisawmi. Munafin itu artinya menafikan puasa. Jadi jangan melakukan jemaah Baitul Ula hadir. Rawamangun. Iya benar. Berarti benar itu di Baitul Ula gitu. Sampai mana tadi? Saya Baitul Ula kenalnya Ustaz Hendra doang. Yang lain mengenal muka doang. Wahiyam, mana tadi itu? La budda ayatiya fiha bimunafin lisawmi, maka ketika datang hari Idul Fitri, Idul Adha, atau 3 hari Tashrik, dia harus melakukan sesuatu yang itu kontra terhadap puasa. Gitu. Kontra terhadap puasa. Di opposite. Ya. Kalau bahasa kerennya itu di opposite daripada puasa. Jadi tidak boleh melakukan hal puasa, maka dia harus mengerjakan hal yang lain. Ya, dia makan minum, kemudian dia juga bergaul dengan pasangan kalau memang memungkinkan. Wa kama yahrumu shaumul aidaini, sebagaimana diharamkan puasa hari Idul Fitri Idul Adha, yahrumu shaumu ayyamit tasyrik, juga diharamkan puasa di hari-hari tasyrik. Wa hiya thalathatun, dan itu 3 hari. Wa hiya thalathatu ayyamin, itu 3 hari, ba'da yaumin nahri, setelah hari nahar. Hari nahar itu hari sembelihan. Wa hadha huwa al-jadidu sahih, dan inilah pendapat jadid yang sahih. Pendapat jadid berarti ada pendapat qadim nih. Jadi pendapat jadid Imam Asy-Syafi'i yang sahih bahwa diharamkan puasa di hari tasyrik. Li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha an siyamihi ma'an naha an siyamiha. Nabi Muhammad melarang untuk berpuasa di hari tasyrik. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud bi isnadin sahih. Wa fi sahihi Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, innaha ayyamuk aklin wa syurbin wa dzikrillah. Yang namanya hari tasyrik itu adalah hari makan minum. Hari tasyrik itu adalah hari-hari makan, hari-hari minum, wa dzikrillah, dan berzikir kepada Allah. Maka ketika dia berpuasa, berarti kan dia menafikan apa yang disebut oleh Nabi Muhammad bahwa hari tasyrik itu hari makan minum. Kalau dia bikin hari itu puasa, berarti harinya bukan hari makan minum. Nah, gitu. Jadi itu kenapa dilarang puasa di hari tasyrik. Wa fil qadim, dan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i al-Qadim, annahu yajuzu lil mutamatti'il 'azimil hadd lil hadyi ayyasuma ayyamit tashrik. Yajuzu lil mutamatti'il adimi lil hadi ayyasuma ayyamit tashrik. Apa ini maksudnya nih? Jadi dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i al-Qadim, adnahu yajuz, boleh berpuasa di hari tashrik bagi orang yang mutamatti'. Tahu mutamatti'? Mutamatti' itu ini, orang yang haji tamattu. Haji tamattu itu masuk tanah haram di hari, kan kata Allah, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah dilakukan di ashhurum ma'lumat. Ashhurum ma'lumat itu hari-hari yang sudah ditentukan, bulan yang sudah ditentukan. Dan dalam beberapa kitab tafsir, musim haji itu sudah mulai di bulan Syawal, dari bulan Syawal. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Hari Tasyrik sampai hari Tasyrik bulan Dzulhijjah. Nah, maka ketika ada orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, mulai dari bulan Syawal dia bisa. Ah, cuman kan bulan Syawal sampai hari Arafah itu kelamaan gitu ya. Maka biasanya orang yang kayak gini nih ngambilnya haji tamattu. Haji orang Indonesia semua tamattu. Indonesia baik gelombang pertama, gelombang kedua tamattu. Kecuali kalau pejabat deh. Pejabat biasanya hajinya tuh haji ifrad. Haji ifrad biasanya. Kalau kita kebanyakan orang biasanya yang reguler itu haji tamattu. Kita kan datang belum bulan-bulan haji itu. Kita datang dari bulan Dzulqa'dah. Kalau nunggu tanggal 9 kan repot. Maka orang Indonesia modelnya datang bulan Dzulqa'dah ihram. Ihramnya ihram untuk umroh begitu. Ihramnya umroh. Setelah umroh selesai begitu, maka dia boleh ganti pakaian masih di tanah haram biasa. Nanti tanggal 9 Dzulhijjah dia ihram untuk haji dan ihramnya enggak perlu keluar mikot. Karena haji tamattu, haji tamattu begitu model. Nah, orang yang haji tamattu itu, orang yang haji tamattu itu salah atau enggak salah, keliru atau enggak keliru, benar atau enggak benar, maksudnya walaupun dia benar ngerjain haji, tapi tanggal 10 nanti dia wajib bayar hadiyu, bayar dam, bahasa kitanya bayar dam. Jadi bayar dam itu kan sejatinya bagi orang-orang yang keliru melaksanakan ibadah haji. Keliru dalam arti melakukan kesalahan. Ada wajib-wajib haji yang tidak dilaksanakan. Tapi kalau haji tamattu, salah apa enggak salah, tanggal 10 dia wajib bayar dam. Tanggal 10 dia wajib, dia karena ya tamatta kan gitu. Disebut tamattu itu kan enak-enakan gitu. Maksudnya ya orang kayak gini kan enak. Masuknya dari jauh-jauh hari begitu ya. Kemudian tinggal di tanah haram. Ketika datang tanggal 9, dia gagal keluar tanah haram. Cukup mikot dari hotelnya sendiri. Maka disebut tamattu. Enak banget tuh haji begitu. Cuman syaratnya dia harus masuk dari jauh. Nah, orang yang haji tamattu, tanggal 10 itu wajib bayar dam. Biasanya kalau kita di Indonesia, dari mulai berangkat tuh udah dipintain tuh sama si mutawifnya. Minta duit buat bayar dam. Ada yang mintanya di bis ketika masuk tanah haram, ada yang mintanya dari Indonesia. Jadi dari bandar udah dikumpulin duitnya tuh buat bayar dam gitu, tanggal 10 gitu. Nah, bagi orang-orang yang haji tamattu tapi dia enggak punya duit buat beli kambing atau dia enggak punya duit buat patungan sapi, buat patungan unta bayar dam, apa kewajibannya? Kewajibannya kan puasa 10 hari. Kan gitu. Salasati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Puasa 3 hari di tanah haram dan puasa 7 hari di tanah air, jadi 10 hari. Itu kewajiban kafarat bagi orang yang tamattu tapi enggak bisa bayar dam, enggak punya duit buat bayar dam. Bisa jadi dia enggak punya duit atau bisa jadi kehabisan kambing gitu. Kambingnya udah habis semua, udah enggak ada lagi yang bisa dibeli buat bayar dam. Dia kehabisan. Ya, maka dia puasa. Puasanya berapa? 10 hari, 3 hari di tanah haram, 7 hari di tanah air. Nah, kata mazhab Imam Asy-Syafi'i al-Qadim begitu. Mazhab Imam Asy-Syafi'i al-Qadim yajuzu lil mutamatti, boleh buat orang yang haji tamattu al-adimi lil haji yang tidak punya hewan sembelihan untuk bayar dam, ayyasuma ayyam at-tasyriki, untuk berpuasa di hari-hari tasyrik. Jadi keharaman puasa di hari tasyrik itu cuman buat kita doang. Sedangkan buat orang yang haji tamattu boleh. Itu pendapat Syafi'i al-Qadim. Wa hiya al-musyaru ilaiha fi qawlihi ta'ala, dan kebolehan puasa 3 hari di hari tasyrik itu diberikan isyaratnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 196 ketika menceritakan tentang ya ini apa na fa in ushirtum famastaysara minal hajj. Walamma faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum, kan begitu. Fasiyamu thalathati ayyam, maka puasa 3 hari di haji, wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika dia pulang ke tanah air gitu. Jadi itu pendapat qadim, qaul qadim Asy-Syafi'i. Cuman qaul jadidnya seluruhnya haram puasa. Wa fil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anhuma anna Aisyah radhiyallahu anha wa ibnu Umar radhiyallahu anhu wa ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahuma, bahwasanya Sayyida Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, lam yurakhis ay lam yurakhas fi ayyami tasyriki ay yusamna illa liman lam yajidil hadd. Ini riwayat menguatkan nih bahwa hari tasyrik itu boleh puasa cuman bagi orang yang haji tamatu doang. Selain haji tamatu enggak boleh. Jadi kata Sayyidina Ibnu Umar dan juga Sayyidah Aisyah, lam yurakhas, tidak ada toleransi, tidak ada dispensasi, tidak ada keringanan fi ayyami tasyrik, di hari tasyrik, ayyusumna, untuk dipuasakan. Jadi enggak ada toleransi hari tasyrik dipuasakan, illa liman lam yajidil hadya, kecuali bagi orang-orang yang enggak punya kambing sembelihan untuk bayar dam. Jadi nyebutnya al-hadyu gitu ya. Orang kita nyebutnya dam. Kenapa dam? Karena dam itu artinya darah. Maksudnya dam itu yang mengalirkan darah gitu. Jadi tanggal 10 itu sembelihan ada al-hadyu, ada al-udhiyah. Kalau al-hadyu itu sebutan bagi orang-orang yang bayar dam di tanah suci, kalau udhiyah itu bagi orang yang enggak haji, kurban. Waqtara an-Nawawi hadzal qawla wa sahahu Ibnu Sharah qabla. Dan Imam Nawawi memilih pendapat ini. Imam Nawawi memilih pendapat ini sebagaimana Imam Nawawi juga memilih pendapat tidak najisnya babi, secara najisnya babi. Maksudnya Imam Nawawi itu sering sering berpendapat, beberapa kali punya pendapat yang berbeda dengan pendapat mazhab. Salah satunya yang masyhur itu Imam Nawawi tidak menyebut babi itu sebagai najis mughallazhah. Babi itu sebagai najis umumnya, sebagai najis biasa, sebagaimana hewan-hewan kalau dia pup, dia kencing, dia jilat, enggak ada masalah. Karena dalam kitab Al-Majmu itu kan Imam Nawawi seperti apa ya? Walaisa lana dalilun sharih, kan gitu. Kita enggak punya dalil yang pasti tentang najisnya babi gitu. Maka babi itu suci sebenarnya, nanti kalau dia jadi bangkai baru jadi najis gitu. Nah, dalam hal ini Imam Nawawi juga sama. Imam Nawawi keluar dari pendapat mazhab. Mazhab bilang tidak ada keringanan buat hari tasyrik, hatta buat orang yang haji itu enggak. Tapi bagi Imam Nawawi keringanan itu tetap ada bagi orang yang haji tamattu. Dan itu biasa ya, dalam arti beberapa ulama keluar dari pendapat mazhabnya, memilih pendapat sendiri. Itu yang biasa disebut dengan ikhtiarat gitu ya. Ikhtiarat, pilihan pendapat ulama di luar mazhabnya. Waqtara an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lupa Pak Ade Wiranata Riau. Waqtara an-Nawawi, Imam Nawawi melihat hadzal qaula, pendapat ini, wa sahahu Ibnu Sharah qabla, dan Ibnu Sharah mensahihkan sebelumnya. Wal madhhabu annahu la yajuz, dan pendapat madhab bahwasanya enggak boleh puasa di hari tasyrik apapun alasannya. Jadi kalaupun dia haji tamattu ya enggak boleh, nunggu hari tasyrik selesai baru kemudian dia puasa. Fa in kunna bil qaulil qadim, kalau kita katakan dengan qaul qadim Asy-Syafi'i yang mengatakan boleh bagi haji tamattu, fa hal yajuzu li ghairil mutamatti'i saumahuma, apakah boleh saumuha, apakah boleh bagi orang yang selain haji tamattu, haji ifrad, haji qiran, atau juga yang bukan haji begitu, apakah boleh berpuasa di haji di hari tasyrik? Fihi wajahan, ini ada dua pendapat, as-sahihu at-tahrim, yang paling sahih itu, bukan yang paling sahih, pendapat yang sahih itu at-tahrim, yaitu haram. Wallahu alam. Jadi ini keringanannya hanya untuk orang-orang yang haji tamattu begitu ya. Karena kalau haji ifrad kan enggak ada kewajiban, maksudnya tidak ada apa sih istilahnya haji ifrad. Iya, artinya bayar damnya itu bukan kewajiban. Haji ifrad dan haji qiran itu bayar dam kalau ada kesalahan aja. Ada wajib-wajib haji yang dia tidak kerjakan maka bayar dam. Tapi kan kalau haji tamattu salah enggak salah tanggal 10 wajib bayar dam dia. Ya karena tamattunya itu begitu. Maka itu hanya kebolehan bagi orang yang haji tamattu. kita semuanya orang Indonesia haji tamatu. Ya, kita semua hajinya tamatu. Enggak ada yang gak tamatu. Kalau ada pun yang enggak tamatu dia paling pejabat-pejabat tinggi. Pejabat tinggi yang datang tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 langsung wukuf, tanggal 13 langsung pulang. Atau bahkan tanggal 12 dia langsung pulang. Itu namanya biasanya tuh haji ifrad gitu. Dan haji ifrad tuh cenderung kagak ngelakuin kesalahan apa-apa karena emang kerjanya pendek banget, harinya pendek. Kalau kita kan orang reguler ya, waktunya lama. Waktunya lama kan gitu. Nah, sekarang haji tahun ini enggak ada nih, belum ada. 2 tahun udah enggak ada gitu. Kesian orang-orang nungguin. Udah sampai dari yang sehat sampai sakit. Tanggung ya nih, satu lagi nih, satu paragraf lagi, satu ini lagi. Wa ya wayukrahu yawmu shaum yawmi syakki illa ayuwafiqa 'adatan aw yasidahu bima qabla. Wa yukrahu dan dimakruhkan. Dimakruhkan di sini VIP artinya makruh tahrim. Sebutnya sih makruh tapi sejatinya makruhnya makruh tahrim. Sebagaimana penyebutan wa tukrahu sholatu fi awqatil manhi. Itu kan maksudnya bukan makruh tapi maksudnya itu tahrim, keharaman. Keharaman sholat di waktu-waktu terlarang. Ini juga sama. Jadi puasa yang diharamkan itu menjadi lebih panjang waktu atau menjadi lebih banyak, bukan cuma 5 hari. Tapi juga diharamkan puasa di hari syak, di hari keraguan-raguan. Illa ayyuwa fi qa'adatan. Bedanya hari keraguan dengan hari Idul Fitri, kalau hari Idul Fitri itu mutlak enggak boleh puasa. Puasa itu jadi kemaksiatan. Tapi kalau di hari syak, mungkin sekali ada orang yang berpuasa dan puasanya bukan maksiat. Jadi ada perbedaan antara hari Idul Fitri dengan hari syak, begitu ya larangannya. Karena hari Idul Fitri itu puasa itu inti larangannya puasa. Tapi hari syak itu ada beberapa toleransi yang diberikan. Wa yukrahu dan dimakruhkan, maksudnya diharamkan puasa yaumi syaki di hari keraguan illa ayuwafiqa adatan, kecuali kalau itu bersepakat. Bersepakat. Kecuali kalau itu sesuai dengan kebiasaannya, au yasilahu atau dia sambungin bima qablah dengan hari sebelumnya. Kata Imam Taqiyuddin Alisni, yahrumu yawmu syakki, yahrumu sawmu syakki, diharamkan puasa di hari-hari keraguan, tatawu'an puasa sunnah, bila sababin yang tanpa ada sebabnya. Puasa sunnah yang tidak ada sebabnya. Wa kadza yahrumu sawmuhu taharriyan li ajli Ramadan. Dan juga diharamkan puasa di hari tasyrik, hari syak itu sebagai bentuk taharian li ajri Ramadan. Taharian apa artinya? Taharian ini begini. Hari syak itu kan hari keraguan-raguan antara 30 Syaban atau 1 Ramadan. Hari ragu antara 3, apakah ini hari 30 Syaban atau 1 Ramadan. Maka keraguan-raguan itu enggak boleh. Bagaimana untuk keraguan-raguan dihilangkan? Ya ru'yah. Kalau dia ru'yah, dia ngelihat hilal, besok puasa Ramadan. Tapi kalau enggak kelihatan, ya jadi hari syak itu tanggal 30 Syaban. Maka yang enggak usah puasa, lusa baru kita puasa Ramadan. Nah, itu juga diharamkan, baik itu puasa sunnah atau puasa taharian. Taharian tuh apa sih kalau bahasa kitanya? Ngejar Ramadan gitu. Lah besok gua puasa deh lah. Emang kenapa puasa? Kan enggak kelihatan hilalnya. Ya kalau takut-takutnya kalau itu Ramadan kan gue jadi puasa. Kalaupun itu bukan Ramadan ya gue kan jadi ibadah sunnah. Nah itu namanya taharian. Jadi puasa sebagai bentuk takut-takut kalau emang besok ternyata Ramadan. Nah gitu. Itu hari syak itu begitu. Jadi dia puasanya tuh ya kalau itu Ramadan kan gue jadi alhamdulillah kewajiban terlaksana. Kalaupun bukan Ramadan ya jadi ibadah sunnah gue. Nah itu namanya taharian Ramadan. Itu gak boleh tuh. Karena di intinya dasarnya dia keraguan-raguan. Maka gak boleh. Wa kadza yahrumu shaumuhu taharian li ajli Ramadan. Qalahu al-Bandaniji. Itulah yang disebutkan oleh Imam al-Bandaniji. Li qawli Ammar bin Yasir. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ammar. Sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ayah jaga-jaga, gitu betul. Man shoma yawma syakki, siapa yang puasa di hari-hari keraguan, faqad asha Abul Qasim, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu kunyah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu sebagian ulama bilang bagus tuh namain anak pakai kunyah gitu. Atau kita mau pakai kunyah silahkan, tapi jangan pakai kunyahnya Nabi. Kunyahnya Nabi Abul Qasim itu cuman buat Abul Qasim doang, cuman buat Nabi doang. Buat kita enggak boleh gitu. Jadi kalau kita entefib mau namain make kunyah begitu, Abu siapa nama anak ente silahkan, tapi jangan make Abu Qasim, karena Abu Qasim itu kunyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, tapi sebagian yang lain sih enggak apa-apa kunyah gitu. Ihtiyadun sama taharian beda. Taharian itu kehati-hatian yang hajaman. Hajaman apa hajaman? Ditabrak aja. Jadi apa namanya apa sih kehati-hatian? Kalau hati-hatian tuh berdasar informasi yang valid. Tapi kalau taharian tuh kayak ini, kayak orang nembak, kayak orang nembak. Jadi pokoknya gue puasa aja lah. Kalaupun emang Ramadan, ya gue jadi wajib dong. Kalau emang gak Ramadan ya jadi puasa sunnah gitu. Beda sama ihtiyatan. Wah mana tadi? Sahaha At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim wa rawahu Al-Bukhari ta'liqan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ta'liq. Ini penting nih Fif nih. Ta'liq itu adalah periwayatan hadis yang sanadnya kagak ketulis. Jadi Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya meriwayatkan hadis ini, larangan puasa di hari syak, hari keragu-raguan tuh kagak make sanad. Jadi kalau dalam bahasa usul, dalam bahasa mustalah hadis, ta'liq itu hadis yang tidak disebutkan perawinya, yang disebutin cuma langsung Nabi Muhammad atau sahabat Nabi. Makanya disebut ta'liq. Tahu gak ta'liq? Ta'liq itu gantung. Ini pensil. Ini ta'liq di sini nih. Atasnya doang dita'liq. Jadi dia ngegantung gitu. Nah, di bawahnya mesti dipegang nih. Biar maksudnya sanadnya tuh ke bawah kagak ada. Yang disebutin cuman sanad atasnya doang. Sanadnya sahabat atau Nabi Muhammad. Maka disebut ta'liq. Enggak benar periwayatan hadis begini. Kalau mau periwayatan hadis tuh maksudnya bukan cuman atasnya, terus ke bawahnya tuh disebutin perawinya siapa-siapa-siapa itu. Maka kalau cuman atasnya doang, itu hadis gantung. Itu hadis ngegantung aja tuh, cuman Nabi doang sama sahabat yang disebutin begitu. Perawi yang lain itu namanya ta'liq. Nah, hadis ta'liq dalam kitab Al-Bukhari itu ada dua. Ada yang bisi gotil jazm, ada dengan kalimat jazm, kalimat kuat seperti qala, mengatakan. Tapi ada kalimat bisi gotil tamrid, dengan kalimat tamrid, dengan kalimat yang tidak kuat. Dengan kalimat tidak kuat itu seperti dengan kalimat qila. Qila, dikatakan, diriwayatkan, disebutkan. Tapi kalau pakai kalimat jazm, Fulan mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan. Nah, kalau si hadis mu'allak, hadis-hadis mu'allak itu disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dengan kalimat jazm, itu hadis sahih. Itu hadis sahih. Jadi ta'liq itu kan sejatinya hadisnya gagal sahih, karena ada perawi yang terputus. Tapi kalau disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih Al-Bukhari dengan kalimat jazm, berarti itu hadis sahih. Warah Al-Bukhari ta'liqan. Walau sama yaum syakki, kalau seandainya ada orang yang puasa di hari syak, lam yasihha fil asuh, puasanya enggak sah. Fil asuh. Pakai hadis ta'liq boleh kalau itu riwayat Imam Al-Bukhari dengan kalimat jazm, dengan kalimat qala. Bagaimana puasa yang lebih dahulu dari pengumuman pemerintah? Nanti kita ini, kita bahas. Itu udah kita bahas di awal, tapi ntar kita singgung di akhir kalau masih ada waktu gitu ya. Pak, misalnya gitu. Walau sholat yaum syakki, kalau seandainya orang puasa di hari syak, lamnya sih puasanya enggak sah. Fil asah, menurut pendapat yang paling sahih. Kiasan ala saumi yaumil aid. Kiasan dikiaskan kepada hari aid. Jadi hari itu kan puasa dilarang. Puasanya haram, dia berdosa, dan puasanya enggak sah. Gitu. Bijami al-tahrim, karena sama-sama hari yang dilarang. Wakila, akan tetapi ada pendapat berbeda nih. Dikatakan ya sih puasanya walaupun haram tapi tetap sah. Begitu. Puasanya haram tapi tetap sah. persis kayak orang sholat pakai celana, celananya ngombe. Tahu celananya ngombe, celananya nyolong begitu. Dia dosa celananya nyolong, tapi sholatnya sah. Atau jual beli di ketika azan Jumat, jual beli di azan Jumat, jual belinya sah, cuman dia berdosa. Nah, puasa di hari tasyrik, puasa di hari syak itu, di hari keraguan-raguan, itu puasanya enggak sah. Menurut pendapat Asy-Syafi'iyah yang valid, yang sahih, yang sesuai mazhab. Tapi ada pendapat dari kalangan Asy-Syafi'iyah sendiri bahwa puasanya sah. Walaupun itu diharamkan, puasanya tetap sah gitu. Li'annahu qabilun li shaumi fil jumlah, karena hari syak itu secara umum dia bisa untuk puasa di hari tersebut. Bi khilafi yaumil aidi, berbeda dengan hari. Maksudnya gini, orang kalau puasa di hari id, ya memang larangan. Jadi puasa itu kemaksiatan. Tapi puasa di hari syak itu bukan kemaksiatan. Karena ada beberapa jenis puasa yang justru ditoleransi oleh Nabi Muhammad sendiri. Seperti orang yang punya rutin biasa puasa. Kan gitu. Dia rutin Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Pas jatuh hari Kamis itu 30 Syaban. Yang dia belum memastikan apakah itu 30 Syaban atau 1 Ramadan. Hari ragu-ragu kan gitu. Jadi beda sama hari Id. Kalau hari Id kan apapun alasannya, ya nggak bisa puasa. Memang inti kemaksiatan di hari Idul Fitri yaitu puasa begitu. Tapi kalau hari syak tuh beda. Walau nadzara yaumu syakki, kalau dia nadzar hadiah puasa hari syak, lam yasih. Kalau nadzarnya muqayyad, langsung ditetapkan, saya nanti demi Allah nadzar kalau begini-gini-gini, saya nadzar puasa di hari syak, hari 30. Itu yang enggak sah. Karena nadzar haruslah ibadah. Alal asam menurut pendapat yang sahih. Wa yusna sama zakaruhu syaihu, dan dikecualikan apa yang disebutkan oleh Syekh Abi Suja. Wa huwa ayyuafiqa yawma syaki ma ya'tadu sawmuhu tatawu'an. Yaitu kalau dia, jadi dikecualikan larangan puasa sehari. Puasa di hari syak itu, di hari keraguan-raguan itu. Kalau hari itu bertepatan ma ya'tadu sawmuhu tatawu'an. Apa yang bertepatan dengan apa yang menjadi kebiasaannya daripada puasa sunnah. Jadi itu dibolehkan puasa di hari syak kalau puasa di hari syak itu bertepatan dengan hari yang biasa dia puasa. Bianka naya seridu sawma, seperti orang yang puasa terus-terusan. Merutinkan puasa sepanjang bulan Syaban. Yasrid itu terus-terusan puasa. Dalam mazhab Syafi'i enggak ada masalah ya puasa seperti itu. Aw yasuma yawman muayyanan kal itsnain, atau dia merutinkan puasa setiap Senin dan Kamis di hari tertentu. Pas Kamis jatuh tanggal 30 Syaban di hari ragu-ragu. Maka enggak apa-apa dia puasa gitu. Aw yasuma yawman aw yuftiru yawman, atau puasa Daud, dia puasa sehari atau batal sehari. Hari katakanlah tanggal 29 Syaban itu orang-orang lihat hilal dan hilalnya tidak terlihat, maka Syaban sampai 30. Nah, tanggal 30 itu jatahnya dia puasa lagi dengan puasa Daud. Katakanlah tanggal 30 itu hari Rebo. Dia udah puasa hari Senin. Senin tanggal 28 Syaban, Selasa 29 hilal enggak kelihatan, maka Rebo itu jadi 30 Syaban, hari ragu-ragu. Dia puasa. Kenapa dia puasa? Ya emang kebiasaannya puasa Daud. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa, bukan orang pemula ya. Wa hujjatuhu, dan dalilnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadhana, janganlah kamu mendahulukan Ramadhan bisaumi yaumin, untuk puasa sehari, wala yaumain atau dua hari, illa rajulun kana yasumu yauman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Sehari atau jadi 30 dan 29 harus enggak ada puasanya. Kata Nabi Muhammad gitu. Jadi sebelum Ramadan berarti 30 Syaban atau 29 Syaban enggak boleh puasa, illa kecuali orang yang kana yasum. Nah, ini penting nih Fib nih. Kana yasum tuh, kana tuh fi'lun madhi nakis ketemu sama yasum fi'l mudhari. Jadi kalau fi'l madhi nakis ketemu sama fi'l mudhari itu namanya dalalatul istimrar. Dalalat al-istimrar itu bukti kerutinan dia. Kana yaqumu minal laili, sering dia bangun tengah malam. Kan gitu. Kana yasumu yaumal itsnin. Dia rutin banget puasa hari Senin. Jadi kalau ada kana ketemu sama fi'lun mudhari, kana yasum atau kana yaf'al, kana yajlis, kana yata'allam, itu dalalatul istimrar. Itu menunjukkan bahwa kerjaan itu emang dilakuin sering, itu rutin begitu. Kana yasumu shauman, atau dia orang yang rutin berpuasa, puisauman puasa tertentu, fal yasumhu, maka puasa aja enggak apa-apa. Rawahu Syekhan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi Muhammad melarang tapi memberikan toleransi bagi orang yang biasa begitu. Yang biasa puasa. Jadi orang yang baru puasa, baru tumben puasa Senin Kamis, pas jatuhnya Senin Kamisnya tanggal 30 Syaban enggak usah puasa. Dia bukan orang yang biasa. Baru tibang puasa Senin Kamis sekali doang mah belum disebut biasa. Yang biasa itu berapa hari ya kira-kira ya? Kita sih, saya sih nggak pernah nemu standarnya itu di kitab, tapi dulu beberapa kali ngaji disebutin oleh banyak guru, yang disebut biasa tuh kalau orang sudah merutinkan ibadah tersebut sepanjang 40 hari berturut-turut tidak terputus. NTV tiap pagi duha terus sampai kemudian 40 hari nggak putus, itu duha jadi kebiasaan. Bangun malam hari pertama terus sampai 40 hari nggak terputus, itu jadi kebiasaan. Nggak ada di kitab sih, cuman guru-guru kemarin nyebutin itu untuk disebut siapa sih yang biasa. Kan salah satu sebab, salah satu bolehnya qadha sunnah qobliyah subuh itu kan boleh diqadha. Tapi ulama juga mensyaratkan bagi orang yang biasa. Yang biasa tuh siapa nih? Gitu. Kalau tibang bangun pas azan subuh kan orang biasa banyak. Tapi yang sholat sebelum subuh, habis azan tuh, itu kan nggak semuanya. Maka kalau itu dilakukan 40 hari berturut-turut, baru tuh disebut biasa. Gitu. Dalalatul istimrar ya. Menunjukkan kerutinan. Gitu. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad la taqaddamu wa huwa bi fathit ta'i, yaitu dengan fathah ta'nya, li'annahu, ada pesawat, li'annahu mudhari'un, karena ini fi'il mudhari, asluhu tataqaddamu, aslinya tataqaddam, lakin hudhifa minhu ihdat ta'aini, akan tetapi dihapus salah satu ta'nya begitu. Ini maksudnya Nabi Muhammad itu sebar perkataannya la tataqaddamu, tapi taknya di awal dihapus jadi la taqaddamu, dan itu biasa dalam bahasa Arab. Namanya tuh apa kalau dalam bahasa sorofnya tuh idgham ta'aini, meluberkan, menghilangkan salah satu tak di depan gitu. Kayak tanazzalul malaikatu warruh, itu kan aslinya tatanazzal, tapi Al-Quran nyebutnya tanazzalu. Wa yustasna, dan dikecualikan juga ma'ida wasolahu bima qoblah. Kalau dikecualikan juga larangan di hari syak itu dikecualikan kalau dia puasanya disambung dengan hari sebelumnya. Li'annahu bil wasli, karena kalau dia sambung dengan hari sebelumnya yantafit tahari li Ramadan, maka hilang makna jaga-jaga Ramadan. Kan tadi kita bilang puasa di hari syak itu enggak boleh, tanggal 30 Syaban itu enggak boleh puasa apapun alasannya, apa itu dia puasa sunnah atau dia puasa wajib gitu ya, kecuali bagi orang yang sudah terbiasa, termasuk puasa yang niatnya tahari, niatnya jaga-jaga buat masuk Ramadan. Nah, untuk menghilangkan kesan tahari jaga-jaga Ramadan, maka puasanya jangan 30 Syaban doang. Sambung dong di hari sebelumnya 29 Syaban. Kalau 29 Syaban juga dia puasa, maka hilang tuh. Hilang kesan bahwa ini sebagai puasa untuk jaga-jaga Ramadan. Wa qawlu syaikhi, dan perkataan Syekh Abi Syuja maksudnya, aw yasilahu bima qabla, yaitu dia sambung dengan hari sebelumnya, yasduqu dzalika ala ma law wasalahu bi yaumin wa fihi nadhar. Yasduqu itu betul, yasduqu itu maksudnya gini. Kan kata Syekh di awal tuh di kalimat Syekh Abi Syujanya, wa yukrahu yusawmu yaumi syakki illa ay yuwafiqa 'adatan lahu aw yasidahu bima qablah. au yasilahu bima yau yasilahu bima qabla, atau disambung dengan hari sebelumnya. Disambung dengan hari sebelumnya itu apakah hari sebelumnya harus sehari atau dua hari? Paham gak, Fif, maksudnya, Fif? Kan kata saya Abi Suja, tidak boleh puasa di hari keraguan-raguan kecuali bagi orang yang sudah punya kebiasaan, atau hari syak itu disambung dengan hari sebelumnya. Nah, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, hari sebelumnya itu juga berarti bahwa boleh cuma satu hari doang, begitu. Biyaumin fa wa fihi nadzur, dan ini pernyataan ini perlu ditinjau. Jadi jangan cuma sehari nyambungnya sebelumnya. Min jihatil hadis, karena dari sabda hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumain ini kan dua hari. Jadi sambungnya bukan cuma sehari tapi bisa dua hari. Wayan bagi ayyuhmal, maka seyogyanya, sebaiknya, seharusnya ayyuhmal kalamu syekhi, perkataan syekh itu harus kita pahami alama idza wasalahu, yaitu dengan pemahaman bahwa disambungnya itu bi aktsar min yaumin, lebih dari sehari. Bi aktsar min yaumin, lebih daripada sehari. Waqad sarraha bidzalikal bandaniji. Jadi maksud disambung sehari sebelumnya enggak bisa begitu. Sambung tuh mestinya dua hari begitu. Maka pernyataan Syekh Abi Suja perlu dipahami, bukan sebelumnya tuh bukan sehari, tapi maksudnya dua hari untuk menghindari larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Waqad zarraha bidzalikal bandaniji, itu yang disebutkan oleh Imam Al-Bandaniji. Faqala wala yataqaddamu syahr. Kemudian belum, maka itu dikatakan oleh Syekh Abi Suja, maka itu ada perkataan wala yataqaddam, dan tidak boleh didahului itu bulan Ramadan biyaumin, dengan sehari atau dua hari begitu. Illa ayyuwafiqa makana abadan yasum, kecuali kalau itu bertepatan dengan hari yang abadan biasa dia berpuasa. Au kana yasridu saum, atau orang yang berpuasanya yasri itu merutinkan puasa sebanyak sebulan bulan Syaban. Wa yustatsna aidan, boleh ntar nih ada fitnah. Wa yustatsna aidan, dan juga dikecualikan ma idza shamahu an nadhrin, kalau dia puasanya karena sebab nazar. Jadi kalau hari Idul Fitri nazar enggak boleh gitu. Tapi kalau di hari syak keraguan-raguan jatuh nazarnya, jatuh di hari-hari keraguan gitu, itu boleh tuh. Tapi nazarnya bukan ditentukan di hari. Jadi kan ada nazar mutlak, ada nazar muqayyan. Nazar mutlak tuh begini, nazar mutlak. Saya nazar. Demi Allah saya nazar. Kalau begini, maka hari selanjutnya saya mau puasa, gitu. Katakanlah saya ikut ujian. Nanti pengumuman hasilnya belum ditentukan. Ketika hari pengumuman dan saya lulus, maka sehari setelah pengumuman saya puasa. Itu kan nazar mutlak tuh. Nazarnya puasa tapi tidak ditentukan harinya. Harinya pokoknya setelah ke nazarnya sudah pengumuman sudah termah. Tapi ada nazar yang muqayyad, ditentukan. Emang diikat waktunya. Demi Allah saya nazar, saya kalau begini, maka hari 30 Syaban saya puasa. Nah, itu yang enggak boleh gitu. Tapi kalau nazarnya jatuh pas hari syak keraguan-raguan, itu puasanya boleh, sah itu. Dikecualikan kalau hari syak itu puasa di hari keraguan-raguan. Au qadaan au anna an qadain, atau puasa sebab qada. Kalau qada itu enggak usah ini. Apa namanya? Kagak usah disambung. Kalau qada itu emang boleh tanggal 30 Syaban. Jadi enggak perlu nyambung 29, 28, enggak perlu. Di hari ragu-ragu puasa qada boleh. Musara'atan ila bara'ati dhimmah, sebagai bentuk percepatan biar bebas dari tanggungan dosa. Kan begitu. Au kana lahu sababun, atau puasa yang memang punya sebab lain. Apa puasa yang punya sebab lain? Ya puasa nazar itu ya. Atau puasa kafarat. Gitu. Fajaza, maka itu boleh. Kana dhirihi, sebagaimana sama perkaranya minas salawat, daripada sholat. Fil awqatil makruha, di waktu-waktu terlarang. Kan ada waktu terlarang sholat tuh. Ba'da subuh, matahari pas di atas kepala. Ba'dal asar, matahari ketika terbenam. Satu lagi, matahari ketika terbit. Kan gitu. Itu kan waktu terlarang. Tapi waktu terlarang itu kan tidak mempan untuk sholat wajib, atau sholat qada, atau sholat yang punya sebab. Seperti orang masuk masjid ketika matahari terbit, maka dia disunahkan tahiyatul sholat. Boleh tahiyatul masjid karena sholatnya punya sebab. Puasa juga sama. Ini ada hari terlarang nih, yaitu hari syak. Maka hari syak ini terlarang bagi puasa yang puasa doang. Itu puasa kagak ada sebabnya. Tapi kalau puasa ada sebabnya, seperti nazar, kewajiban atau qadha atau kafarat, itu dibolehkan. Walaysa minal asbabi, dan bukanlah daripada sebab boleh untuk puasa di hari keraguan, al-ihtiyat li Ramadan, yaitu kehati-hatian. Berarti ihtiyat sama taharian itu dimaknai sama dalam hal ini. Al-ihtiyat, kehati-hatian li Ramadan. Jadi jaga-jaga Ramadan itu bukan sebab untuk puasa di hari syak. Bila khilaf. Walaupun kesannya beda ya, kesan ihtiyat dengan kesan tahari. Kalau taharian itu asal aja begitu. Ya gue jaga-jaga aja gitu. Tapi kalau ihtiyat itu kan kesannya kehati-hatian yang positif gitu ya. Tapi ternyata tahari dengan al-ihtiyat oleh Imam Taqiyuddin al-Isni disamakan penyebutannya. Maknanya disamakan dalam hal ini. Bila khilaf tanpa perdebatan. Artinya puasa yang puasanya buat jaga-jaga Ramadan itu diharamkan, semua ulama Syafi'i sepakat soal itu. Wallahu taala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, ini jadi lama nih, mohon maaf nih. Kita kembali ke belakang Fit, tentang apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Kan kemarin kita bilang puasa diganti dengan yang manis itu dapat juga kesunahan, kata Imam Arwiyani. Kata Al-Qadi Husain mengatakan yang paling bagus tuh ngambil buka puasa tuh ngambil air dari sungai langsung dengan tangan kemudian diminum gitu. Nah, kata Imam Nawawi, qala, apa yang dikatakan oleh Imam Arwiyani dan Imam Qadi Husain tuh mukhalifunil hadis, tuh tidak sesuai dengan hadis. Kita kemarin ribut soal la-nya tuh pendek apa panjang kan gitu. Kalau la-nya pendek berarti yang mukhalif lil hadis tuh Qadi Husain doang. Tapi kalau la-nya panjang itu berarti dua-duanya. Ternyata setelah kita cek di Al-Majmu, Imam Nawawi itu mengomentari dua orang tersebut. Jadi perkataan Imam Arwiyani juga tidak sesuai dengan hadis, perkataan Al-Qadi Husain juga tidak sesuai dengan hadis. Dan yang disebutkan di kitab Kifayatul Akhir ini plek-plekan jiplak daripada Al-Majmu. Maksudnya Al-Majmu nyebutin begitu, itu juga disebutin begitu. Sama. Qala Arwiyani, Imam Arwiyani mengatakan, kemudian ujungnya Imam Arwiyani langsung bilang, wa maqalahu, dan yang dikatakan oleh Al-Qadi Husain dan juga Arwiyani, mukhalifun lil hadis, itu tidak sesuai dengan hadis. Jadi kemarin Pak Iwan apa siapa tuh yang la-nya pendek, yang la-nya pendek tuh panjangin jadi la-nya panjang. Jadi yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi itu dua orang tersebut. Jadi dua-duanya itu tidak sesuai dengan hadis, kata Imam Nawawi. Maksudnya gini, Imam Rumi ini kan bilang kalau enggak ada kurma maka yang manis-manis aja. Enggak, katanya enggak bisa. Sunnahnya buka tuh kalau mau dapat pahala sunnah ya pakai korma. Kalau enggak pakai korma ya pakai air, udah dua itu doang. Kalau diganti dengan yang manis, ya dia bukanya sah, tentu dapat pahala. Cuman tidak ada kesunahan berbuka. Sunnah berbuka tuh cuman pakai korma sama air doang, udah begitu doang. Itu dia tentang Imam apa, kita koreksi apa yang kita baca kemarin, yaitu tentang qala, la-nya panjangin. Wa maqalahu, apa yang disebutkan oleh Imam Arwiyani dan juga Al-Qadi Husain, syadzun, itu syadz mukhalifun lil hadis, berbeda dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ustaz Maulana Malik ya, kalau enggak salah ya, Ustaz Maulana tuh la-nya pendek, berarti panjangin tuh. Karena teks Nawawi dalam Al-Majmu panjang dua-duanya begitu. Bagaimana hukum puasa yang lebih dahulu dari pengumuman pemerintah? Tergantung apakah dia melakukan ijtihad yang benar atau tidak. Ijtihad benar atau tidak. Kalau dia punya ijtihad yang benar, artinya ijtihadnya sesuai dengan koridor, maka dia wajib puasa sesuai dengan ijtihadnya, tapi dia nggak boleh ngasih pengumuman ke orang-orang. Pemerintah bilangnya lusa, dia bilangnya besok. Dari mana? Ya gue punya ijtihad. Ijtihadnya gimana? Ijtihadnya benar nih. Kok sesuai dengan koridor, cuman sayangnya saja metode yang dia pakai dengan pemerintah beda. Pemerintah pakai metode A, dia pakai metode B. Metode B juga metode yang dilegalkan oleh ulama. Maka orang ini wajib puasa sesuai dengan ijtihadnya sendiri. Cuman syaratnya dia nggak boleh ngasih pengumuman ke orang-orang. Itu cuman buat dia doang, begitu. Jadi nggak ada masalah puasa lebih dahulu dari pemerintah, dengan catatan ijtihadnya sesuai dengan metode yang dilegalkan oleh ulama, begitu ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjut di esok hari. Esok hari kita akan membahas tentang kafarat, kafarat puasa. Waman wati'a amidan fil farji fa'alaihi al-qada insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon untuk dikoreksi bagi para asatidz, teman-teman sarjana muslim, bagi para guru. Ai Pak Jagat, lahnya pendek, panjangin tuh, lahnya panjang. Kata lahnya panjangin, tambahin alif. Bagi para guru, para kiai, para tokoh masyarakat, para ajengan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi kalau ada kesalahan dalam pembacaan kitab Kifayatul Akhyar ini, baik dalam bacaan, penerjemahan, atau penjelasan. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksi tersebut, sebagaimana saya juga sudah dapat dari banyak teman dan kerabat yang mengikuti sebelumnya. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Allah wa'ayakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.